kita bisa memasukkan apa saja lafaz-lafaz atau perbuatan-perbuatan yang itu merupakan istihza terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ma'ruf bahwa agama ini dibangun di atas ta'zim, dibangun di atas pengagungan. Pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak sampai mengibadahinya. Pengagungan terhadap kitabullah, pengagungan terhadap syariat. Apabila di sana ada orang yang merendahkan syariat ini atau agama ini dengan mengolok-ngoloknya, maka ini adalah perbuatan kekufuran. Ini adalah perbuatan kekufuran. Karena apa? Karena agama ini dibangun di atas ta'zim, pengagungan. Apabila ada seseorang yang merendahkan agama, mengolok-ngoloknya, maka ini adalah kekufuran. Dan para ulama telah sepakat akan hal ini. Barang siapa yang mengolok-ngolok agama, maka dia telah melakukan suatu perbuatan kekufuran. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Man istahza'a bi syai'in. Barang siapa yang mengolok-olok sesuatu. Lah bi syai'in. Syai'in di sini umum. Umum apa saja. Baik itu perkataan atau perbuatan apa saja yang mengandung di dalamnya pengrendahan terhadap agama Islam. Min dinir rasul. Sesuatu dari agama rasul yang dibawa oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, kerjakanlah. Dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Naam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah. Tidak boleh diejek. Harus diamalkan, diambil. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diolok-olok. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ditinggalkan. Bukannya mengerjakannya karenakan dia ingin merendahkan agama, ingin mengolok-ngolok agama. Baik amalan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau din tersebut berupa amalan yang fardu ataukah amalan yang sunnah, yang mustahab. Seperti as-salawat, seperti sholat. Sholat, ini adalah din. Kemudian ada yang mengatakan, lihatlah orang sholat. Mukanya nyungsep ke bawah. Kemudian, maaf saja, pantatnya naik ke atas, dihadapkan ke langit. Mengolok-ngolok agama. Atau, barakallahu fikum, apa yang telah kita dengarkan dari tokoh kesesatan yang diucapkan oleh siapa? Profesor Dr. Said Aqil Siraj, yang ini menunjukkan bahwa jabatan atau titel yang berderet itu tidaklah menjamin seseorang mendapatkan hidayah, walaupun dia belajar di Arab, di Saudi. Tidak menjamin bahwa dia berada di atas hidayah. Walaupun bahkan kalau dia belajar di dalam Ka'bah, tidaklah ini menjadi jaminan seseorang itu di atas hidayah. Bahkan yang dikatakan oleh profesor ini adalah ucapan yang mengandung kekafiran, yaitu istihza, yakni mengolok-ngolok agama. Dia mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Karena apa? Karena yang seharusnya syaraf ini sebenarnya harusnya mendukung kecerdasan otak, tertarik untuk memanjangkan jenggot. Bahkan kata dia, semakin panjang semakin goblok, katanya. Allahul musta'an. Istihza' bid-din. Tidaklah seorang muslim mendengar perkataan ini kecuali akan merinding. Kata-kata yang terkandung dalamnya remehan atau mengolok-olok ejekan terhadap agama, sama saja menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imtala'at lihyahu sadrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihyahnya itu memenuhi dadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggot. Dan demikian juga memerintahkan kepada umatnya untuk memanjangkan jenggot. U'ful liha wa jussus syawarib. Biarkanlah jenggot dan potonglah kumis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ini adalah syariat. Kemudian dikatakan oleh profesor tersebut semakin panjang semakin goblok. Na'udzubillah min hadzal kalam. Bahkan barakallahu fikum, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ustaz Luqman, Syekh Luqman, bahkan di medis di barat di sana mengatakan bahwa orang-orang yang berjenggot itu lebih jenius, akan lebih pintar. Oleh karena itu, dan lebih kuat. Sehingga para tentara Amerika, banyak di antara mereka yang berjenggot. Dan ini tidak dilarang. Dibiarkan mereka berjenggot. Ini profesor ini, dia bukan dokter, bukan ahlinya, kemudian mengatakan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Tidaklah mengatakan yang demikian ini tentang penelitian seperti ini kecuali harus medis yang memahami permasalahan. Demikian juga dia mengatakan kayak Wahabi itu, yang mana kaki mereka kalau sholat harus rapat. Jangan sampai ada celah yang dimasuki, dengan itu akan dimasuki oleh syaitan. Kalau saya, ya gak masalah. Alhamdulillah, syaitan masuk bisa ikut sholat berjamaah. Allahumma sa'al. Ini adalah istihza, mengejek agama. Kalau dia dikatakan jahil, bukan jahil dia. Orang yang tahu ilmu. Dia mendapatkan gelar doktor dari Mamlakah Arabiyah, Saudiyah. Di Jami'ah Ibnu Saud, Muhammad bin Saud. Mestinya dia tahu, tidak mungkin jahil. Akan tapi apa yang mendorong dia untuk mengatakan demikian ini? Karena istihza. Karena mengolok-ngolok, mengejek agama, yang harusnya agama syariat ini dijunjung tinggi, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dijunjung tinggi, diamalkan, diagungkan. Akan tapi dia telah merendahkan syariat ini. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul, barang siapa yang mengejek, mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul, ini adalah kekufuran. Tidak harus mengatakan atau kalimat-kalimat ejekan itu tidak mengharuskan banyaknya kalimat-kalimat yang dia ucapkan, walaupun satu kalimat, walaupun sedikit. Apabila itu adalah istihza, maka pelakunya telah melakukan kekafiran. Masyiral muslimin rahimakumullah jami'an, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sawu sufu fakum, lurus dan rapatkanlah saf-saf kalian. La tad'u furujatin syaitan, janganlah kalian membiarkan celah-celah untuk syaitan. Lah yang demikian ini dikatakan Wahabi. Apakah merapatkan saf itu adalah Wahabi? Merapatkan saf itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang wajib bagi kita adalah menghormati. Yang wajib bagi kita adalah menjunjung tinggi syariat ini dengan mengamalkannya. Maka barakallahu fikum, al-istihza bid-din ini adalah naqid, adalah pembatal keislaman, karena prinsip agama ini adalah mengagungkan. Barang siapa yang mencela agama, maka dia telah melakukan pembatal keislamannya. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kata Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah, au thawabihi, atau mencela pahalanya, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala yaitu balasan bagi orang-orang mukmin, balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak sekali kita temukan, kita dapati istihza terhadap pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya sebagaimana yang banyak sekali kita dengarkan ketika mereka mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, seluruh bid'ah itu sesat dan yang sesat itu adalah neraka. Berarti kita semuanya yang hadir sini adalah di neraka. Yang surga itu hanya mereka-mereka saja. Mereka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, adapun kita semuanya yang di sini, yang hadir di sini, ya misalnya dalam perayaan Maulid Nabi misalnya, berarti kita semuanya yang ada di sini semuanya adalah di neraka. Istihza, meremehkan atau mengejek agama, yang mana seharusnya seseorang yang ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikuti atau mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan kebid'ahan. Hendaknya seorang apabila dia tahu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, hendaklah dia meninggalkan bid'ah supaya tidak masuk ke dalam neraka, tidak kemudian istihza mengejek orang-orang yang meninggalkan kebid'ahan. Ini adalah istihza bithawab, terhadap pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ketika membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa iftaraqat hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidan, semuanya di neraka kecuali satu. Berarti yang masuk jannah itu mereka-mereka saja, adapun kita semuanya adalah masuk neraka, ahli neraka. Kita semuanya yang hadir di sini adalah ahli neraka. Yang masuk surga hanya mereka saja. Mereka telah mengkapling surga, tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah ini termasuk apa? Yang termasuk istihza, termasuk mengejek, mengolok-olok agama. Ya ini mengolok-olok dari sisi ats-tsawab, balasan, pahala bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabihi au iqabihi atau hukumannya. Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang fujar, orang zalim baik di dunia dan di akhirat. Nah ini direndahkan, diolok-olok. Misalnya apa? Hukuman yang ada di dunia, misalnya hukum had. Orang yang berzina kemudian dirajam. Yang mencuri kemudian dipotong tangannya. Kemudian ada yang melakukan istihza. Menyikapi orang yang dirajam dikatakan ini adalah hukuman yang tidak mempunyai perikemanusiaan, tidak mempunyai perasaan, hukum tidak ada perasaan kasih sayang, dikatakan demikian. Daripada dirajam, maka lebih baik dipenjara sebagai ganti. Tidak usah dirajam kemudian dipenjara. Adapun hukum rajam ini adalah hukum yang bengis, hukum yang kejam dan sebagainya. Padahal barakallahu fikum, hukum had terdapat di dalamnya maslahat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddun tuqamun fil ardi khairun in antum taru 40 sabahan. Hukum had yang dilaksanakan di muka bumi ini, maka ini lebih baik bagi mereka daripada mereka diberi hujan selama 40 hari. Naam. Yang mana di dalamnya atau di balik itu ada maslahat-maslahat. Memang dengan rajam tersebut adalah takfirul dzunub, untuk menebus dosa sehingga harus dirajam. Ya tentunya yang melaksanakan ini adalah walil amr, bukan pimpinan kelompok atau jamaah. Yang melaksanakan ini adalah pemerintah kaum muslimin yang melaksanakannya. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak ada rajam. Yang ada apa? Taubat nasuha. Taubat. Barakallahu fikum. Hukum had apabila diterapkan maka hikmahnya di balik itu sangatlah besar, sehingga tidak ada yang berani melakukan zina. Kalau ada yang dirajam, adakah yang berani melakukan zina? Tidak berani. Langsung bersih. Tidak ada yang namanya lokalisasi, baik yang resmi atau tidak resmi, tidak ada. Hanya satu orang saja yang dirajam langsung aman, tidak ada perzinaan. Satu orang dirajam kemudian disebarkan beritanya ke seluruh penjuru Nusantara. Kemudian semuanya takut, tidak ada yang berani melakukan zina. Melihat seseorang tangannya tidak ada, tangannya putus, maka yang lainnya akan takut untuk melakukan pencurian. Sehingga apa yang terjadi di sini, di balik hukum had itu adalah maslahat yang banyak, kemaslahatan yang banyak. Ketika ditegakkan hukum pancung di hadapan umum, disaksikan oleh semuanya. Setelah itu, adakah mereka yang berani untuk membunuh orang lain? Tidak berani, takut. Kalaupun terjadi, itu sangatlah jarang sekali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddun tuqamu fil ardi khairun min antum taru 70 atau 40 sabahan. hukum had yang diterapkan di muka bumi ini lebih baik daripada kalian diberi hujan 40 hari. Naam. Akan tetapi syariat yang agung dan mulia ini yang harusnya kita agungkan, kita muliakan, kemudian ada di sana yang mengolok-ngolok hukum had tersebut, hukum had yaitu hukuman uqubah di dunia. Maka ini adalah kekufuran atau hukum yang ada di akhirat, maka mencelahnya adalah kekufuran. Misalnya apa? Banyak dikatakan oleh mereka-mereka yang jahil ketika mengetahui dilarang untuk menggambar. Dilarang untuk menggambar. Kemudian melakukan istihza. Menggambar. Nanti akan diperintahkan untuk menghidupkan sesuatu yang digambar tersebut, kemudian melakukan istihza terhadap perkara itu. Nah, ini banyak terjadi. Nah, barakallahu fikum. Wad dalil, dalilnya adalah dalil bahwa ini adalah sesuatu kekufuran. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang mana ayat ini berkaitan ada sebab terjadinya atau sebab nuzulnya, yakni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim dan selainnya dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna nafaran kanu fi ghazwati Tabuk, bahwa di sana ada beberapa orang yang mereka mengikuti peperangan Tabuk, mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina, kami belum pernah melihat yang semisal para qurra kita. Qurra apabila dikatakan oleh orang-orang terdahulu maknanya adalah ulama. Kalau qurra sekarang qari adalah pembaca Al-Qur'an, ahli membaca Al-Qur'an. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh qurra pada zaman salaf maksudnya adalah ulama. Tidaklah pernah kami melihat semisal seperti para qurra kami. Mereka itu arghabu butunan. Mereka lebih senang untuk memenuhi perut mereka. Taunya hanya memenuhi perut. Wala akdzaba al-sunan, dan kami belum pernah melihat semisal mereka yang lebih dusta lisannya dan yang ajbana indal liqa, ajbanu indal liqa, dan yang lebih penakut ketika bertemu dengan musuh. Naam. Mereka mengatakan tiga kalimat ini. Kalimat yang maknanya adalah istihza, mengecek orang-orang terbaik yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan mereka hanya memenuhi perutnya saja. Mereka adalah orang yang paling dusta lisannya dan yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Tiga kalimat menyebabkan mereka kafir. Sehingga turunlah ayat wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Apabila engkau bertanya wahai Muhammad pada mereka yang mengucapkan tiga kalimat kekufuran ini, pasti benar-benar mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kita hanyalah berbicara mengisi waktu perjalanan, ya, sehingga satu dengan yang lainnya saling saling ngobrol, hanyalah omongan untuk mengisi waktu dalam perjalanan. Wa nal'abu, dan kami hanya bermain-main, tidak serius. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah ayatnya ataukah terhadap rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian mengejek, mengolok-olok. La ta'tadziru, janganlah kalian minta uzur, janganlah kalian minta uzur. Kita hanya ngomong-ngomong untuk mengisi waktu perjalanan, kita hanya bermain-main, jangan kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sungguh-sungguh telah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan apa? Menunjukkan sebelumnya mereka beriman, mukmin. Qad kafartum, kalian telah kafir sebelum keimanan kalian. Menunjukkan mereka adalah mukminin pada awalnya. Kemudian dengan perkataan-perkataan tersebut, qad kafartum, sehingga mereka menjadi kafir dengan sebab itu. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah mukminin. Dan ada pendapat yang lainnya mengatakan bahwa mereka adalah para munafikin, orang-orang munafik. Wallahu alam bisawab. Sebagaimana konteks zahir dari ayat ini menunjukkan mereka adalah mukminun awalnya. Qad kafartum apa? Ba'da imanikum. Yang sebelumnya kalian beriman, sekarang kalian telah kafir, menunjukkan sebelumnya mereka adalah mukmin bukan munafik. Sehingga barakallahu fikum, perkara agama ini tidak menerima istihza. Perkara agama ini tidak menerima olokan-olokan. Tidak peduli apakah itu dalam kondisi serius ataupun dalam kondisi bergurau. Enggak boleh bergurau yang guruannya itu adalah merendahkan agama, merendahkan syariat atau sawab atau iqab. Agama ini dibangun di atas pengagungan, tidak menerima celaan-celaan, baik itu dalam keadaan bergurau ataupun dalam keadaan serius. Bergurau saja tidak diterima, apalagi serius. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan udzur. La ta'tadzirun, la ta'tadziru, jangan kalian minta uzur. Padahal mereka telah mengatakan sesungguhnya kami nakhudu wa nal'abu, hanya obrolan mengisi waktu perjalanan, dan kami ini hanya bergurau saja, bermain-main. Agama ini tidak menerima olokan walaupun bermain-main. Tetap saja ini adalah kekufuran. Dalam keadaan mereka bercanda, bergurau, akan tapi di dalamnya terdapat istihza, Rasulullah mengatakan la ta'tadziru, kalian jangan minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Sehingga dengan ayat ini para ulama mengkafirkan Rafidhah, mengkafirkan Syiah Rafidhah, yang mana mereka mencelah sebagian besar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga mencelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tanda dari kemunafikan dan ini merupakan perbuatan kekufuran sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah. Yang mana barakallahu fikum orang-orang Rafidah prinsip mereka ini merupakan prinsip. Kalau enggak mencela sahabat berarti bukan Rafidah. Prinsip mereka adalah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dengan itu mereka telah keluar dari agama Islam. Ini insyaallah taala pelajaran kita pada malam hari ini. Sudah ada atau belum? Belum. Yang mana dalam? Nah, barakallahu fikum. Mengolok-olok agama dalam keadaan jahil diberikan utur. Karena banyak kaum muslimin yang mereka mengolok-olok agama dalam keadaan jahil. Akan tapi kekufuran apabila dia dalam keadaan alim, ngerti bahwa ini adalah istihza, kemudian dia melakukan istihza tersebut. Banyak yang mengatakan kebanjiran, kenapa kok diangkat, kok dinaikkan celananya, kebanjiran apa? Nah, dalam keadaan apa? Jahil. Diberikan utur, maklum enggak tahu. Karena memang secara adat kebiasaan menurut mereka tidak bagus. Ya, akan tapi kita melihatnya dari sisi din, dari sisi agama, dari sisi syariat, ini adalah perintah, maka kita harus melaksanakannya. Kebanyakan mereka yang mengatakan demikian ini dalam keadaan jahil. Dalam keadaan jahil, beri udzur. Apabila tidak ada kejahilan, maka dia telah melakukan istihza, maka ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Naam. Akan tapi masalahnya apabila seseorang melakukan istihza, apakah kemudian kita hukum dia kafir? Nah, ini ada kaidahnya sendiri, ada pembahasannya sendiri. Tidak semua orang yang melakukan pembatal keimanan, keislaman kemudian dikatakan kafir, tidak. Akan tapi apa? Di sana ada syarat-syaratnya. Harus ada syarat-syaratnya. Telah disampaikan pada dia hujjah. Dalam keadaan dia mengerti. Tidak ada syubhat yang ada di dalam kepalanya. Dia faham, tahu bahwa ini adalah hak. Tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan pada pikirannya. Akan tapi dia melakukan demikian ini karena keinginan dia ingin mendustakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Disampaikan kepada dia hujjah, maka dihukumi kekafiran. Naam. Akan tapi banyak mereka-mereka yang di dalam kepalanya itu terdapat syubhat. Maka yang demikian ini tertolak, tidak terhalang dari hukum kekafiran. Nah, berkaitan dengan sebelum kita akhiri, ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah jami'an. Sebelum kita akhiri, ya berkaitan apa yang tersebar pada akhir-akhir ini tentang buku Anak Islam Suka Membaca. Nah, itu adalah zallah, kekeliruan yang dilakukan oleh penulis Dan penulis pun telah menyadari hal yang demikian ini dengan mengatakan secara ringkas, yakni ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mengingatkan. Dan ini menjadi bahan untuk revisi. Dan kami tidaklah memaksudkan dengan kata-kata tersebut untuk mengarah kepada radikalisme, dan kami telah mengajarkan kepada anak didik kami, putra-putri kami, bahwa radikalisme itu adalah faham yang mungkar yang harus ditinggalkan. Maka siapa yang memahami dari kata-kata yang ada di dalam buku tersebut membawa kepada faham radikalisme, maka kami berlepas diri darinya. Dan kami telah menegaskan bahwa akidah kami, terorisme itu adalah mungkar. Dan penulis meminta, kami mengharap bantuan dari para guru-guru atau ustadz atau ustadzah. Apabila menemukan kata-kata yang demikian ini, hendaklah memahamkan pada murid pada pemahaman yang benar, tidak diarahkan kepada faham kekerasan. Ini secara makna dari perkataan penulis, yang mana di sana musuh-musuh tauhid, musuh-musuh ahli sunnati wal jamaah salafiyin, mereka berupaya untuk mencari celah bagaimana mereka menyerang atau mereka membantah ahli sunnati wal jamaah dari sisi mana saja. Ternyata mereka menemukan dari sisi ini. Dikatakan di sana ada 32 kata, suku kata yang bisa mengarah kepada radikalisme. Dan alhamdulillah telah terjadi ijtima' perkumpulan asatidzah kibar yang ada, yang tertulis dalam keputusan tersebut ada 14 asatidzah kibar yang masyhur di antara kita. Nah, memutuskan, yakni hendaknya kita mentaati walil amr, karena walil amr telah memutuskan hendaknya buku yang seperti ini tidak digunakan untuk mengajar di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat pendidikan, untuk tidak digunakan. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka mengedepankan al-insaf, al-adl wan insaf, daripada ta'assub, daripada fanatik pada seseorang. Walaupun beliau, Al-Ustadz Ayyib dan juga istrinya, mereka adalah da'i sunnah, bahkan Ustadz Ayyib adalah kibar asatidzah, akan tetapi kita tidak ta'assub kepada beliau. Kita mengedepankan sifat adil, yakni dengan mentaati, kewajiban untuk mentaati wal amr, yakni himbauan mereka untuk meninggalkan buku ini. Dan makna di sini bukannya ini berarti tahzir terhadap Ustaz Ayyib, bukan, akan tapi ini adalah dalam rangka mentaati walil amr. Dan himbauan bagi mahad-mahad atau TK-TK yang telah menggunakan kitab ini, hendaknya meninggalkannya. Kemudian himbauannya supaya mereka berkumpul, bermusyawarah untuk membicarakan buku apakah yang akan digunakan dalam pendidikan sebagai pengganti buku ini. Nah, ini secara global dari keputusan ijtima' syariah yang dilakukan oleh asatidzah kibar, yang tertulis di sana ada 14 nama asatidzah kibar memutuskan yang demikian, yang mana al-barakah ma'a agadirikum. Barakah itu ada pada orang-orang, bersama orang-orang yang kibar di antara kalian. Ini insyaallah taala yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.